بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masih pada bab termasuk kesyirikan memakai gelang atau sesuatu yang dijahit dan yang sejenis keduanya untuk menghilangkan musibah atau menolaknya. Dari kitab Tauhid dengan syarahnya Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Sekarang kita memasuki hadis yang berikutnya di bab ini. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Al-Tamimi Al-Najdi rahimahullah walahu an Uqbah ibn Amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu lahu. Dan juga riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an secara marfu' bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan siapa saja yang menggantungkan tamimah jimat maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Dan siapa saja yang menggantungkan wada'ah benda laut semacam rumah kerang maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya dan tidak akan meringankan urusannya. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat Nabi alaihi salatu wassalam bersabda man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa saja yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim namun secara sanad dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam as-silsilah ad-da'if. Namun dalam satu riwayat yakni riwayat Imam Ahmad Al-Hakim itu hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab as-silsilah as-sahihah yakni yang lafadznya man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh telah berbuat syirik. Di dalam syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan Uqbah ibn Amir huwa Uqbah ibn Amir al-Juhani sahabiyun masyhur. Uqbah bin Amir adalah Uqbah bin Amir al-Juhani seorang sahabat yang terkenal wa kana faqihan fadilan. Beliau seorang sahabat yang faqih mengerti tentang ilmu agama Islam dan seorang yang utama memiliki sekian keutamaan. Waliya imarata Misra li Muawiyah 3 sinina. Beliau di zaman atau khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan beliau diangkat ditunjuk menjadi gubernur negeri Mesir selama 3 tahun. Wa mata qariban min as-sittin dan beliau meninggal hampir pada tahun 60 Hijriah. Menjelang tahun 60 Hijriah. Walahu ay rawa wa rawa al-Imam Ahmad dan untuknya yakni maksudnya riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah. Ta'allaqa tamimatan ay 'allaqaha 'alayhi aw 'ala ghairihi mu'taqidan biha. Ta'allaqa tamimatan menggantungkan jimat. Maksudnya menggantungkan jimat tersebut pada dirinya. Dia memakai jimat di badannya, di lehernya, atau yang lainnya di tubuhnya, atau dia menggantungkan jimat pada orang lain, apakah anak-anaknya atau yang lainnya dari keluarga atau temannya, mu'taqidan biha, dalam keadaan meyakini jimat tersebut, meyakini punya pengaruh. Telah kita jelaskan kalau dia meyakini bahwasanya jimat itulah yang mendatangkan manfaat atau yang menolak bahaya bukan Allah, maka ini syirik besar, syirik akbar yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun kalau dia meyakini jimat itu hanya sebab dan Allah lah yang mendatangkan kebaikan atau yang menolak bahaya, maka ini syirik asghar, syirik kecil. Mengapa? Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal syariat tidak menjadikannya sebagai sebab. Tidak ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah bahwa kalau ingin sembuh dari penyakit harus memakai jimat, tidak ada. Sehingga ketika seseorang memakai jimat dengan keyakinan jimat ini sebagai sebab sembuhnya penyakit dia, atau sebagai sebab terhindar dari suatu penyakit, penyakit ain, pandangan mata, atau yang lainnya, maka ini syirik asghar, karena menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal syariat tidak menjadikannya sebagai sebab. Ini kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antara pengertian syirik asghar adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal syariat tidak menjadikannya sebagai sebab. Wa tamimatu kharazatun kanatil arabu tu'alliquha ala auladihim yattaquna bihal aina. Sedangkan at-tamimah yang kita artikan jimat adalah kharazat, semacam manik-manik yang dahulu bangsa Arab menggantungkannya pada anak-anak mereka dengan tujuan agar anak-anak mereka tersebut bisa terhindar dari penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan karena sebab pandangan mata orang yang jahat, orang yang dengki, atau yang terlalu kagum. Ketika ada orang yang memandang orang lain dengan pandangan dengki, iri, hasad, itu bisa menjadi sebab sakitnya orang yang dipandang, biiznillah, dengan izin Allah. Atau pandangan yang sangat mengagumkan, seseorang melihat anak yang sangat lucu dengan pandangan yang luar biasa, pandangan kagum, bisa menjadi sebab anak yang dipandang tersebut sakit dengan sebab pandangan dia, pandangan kekaguman. Oleh karena itu di dalam syariat Islam, di dalam syariat Islam di anjurkan atau disyariatkan untuk berdoa, mendoakan barokah kepada sesuatu yang mengagumkan, apakah benda atau anak. Kita melihat anak yang sangat lucu, maka doakan barakallahu fiik atau barakallahu alaik, supaya anak tersebut tidak terkena pengaruh dari pandangan mata kita. Dan kita kalau ingin terhindar dari kejahatan atau kejelekan pandangan mata orang lain, apakah pandangan karena dengki iri atau pandangan karena kekaguman, maka kita harus banyak berdoa seperti zikir pagi sore dan juga doa yang lainnya. Adapun untuk anak-anak kita yang masih kecil, ya kita doakan mereka, kita sering mendoakannya supaya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, bukan dengan menggantungkan jimat atau tamimah pada mereka, tidak. Fala atammallahu lahu, siapa yang menggantungkan jimat maka Allah tidak akan menyempurnakan urusan dia. Yani du'aun alaihi bi alla yutimmallahu umurahu. Maksudnya ini adalah doa untuk orang tadi yang menggantungkan jimat, doa agar Allah tidak menyempurnakan urusan-urusan dia, agar Allah menceraiberaikan urusan-urusannya, wada'atan, dan siapa saja yang menggantungkan wada'ah, benda laut semacam rumah kerang, al-wada'atu syai'un yakhruju minal bahri yushbihu as-sadafa yattaquna bihil 'ain. Wada'ah adalah benda yang keluar atau yang diambil dari laut, yang menyerupai rumah kerang, mirip rumah kerang. Yang biasa dahulu di zaman jahiliyah mereka mengenakannya atau menggantungkannya dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari penyakit ain, terutama pada anak-anak mereka. Maka siapa yang menggantungkan wada'ah, benda laut semacam rumah kerang, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Ala ja'alahu fi da'atin wa sukunin, yani Allah tidak akan menjadikan untuknya, tidak akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, ketenangan dan kedamaian. Aw la khaffafallahu anhu ma yakhafuhu, atau maknanya Allah tidak akan meringankan, Allah tidak akan meringankan sesuatu yang dia khawatirkan. Khawatir dari penyakit ain, maka tidak akan diberikan keringanan, tetap dia akan khawatir dan akan terdapat, akan mendapatkan apa yang dia khawatirkan dengan sebab dia menggantungkan wada'ah tersebut. Wa fi riwayatin ay wa rawahu al-Imam Ahmad min haditsin akhar, dalam satu riwayat, yakni riwayat al-Imam Ahmad dari hadis yang lain. Qala hafizallah al-ma'na al-ijmali lil haditsaini, makna global dua hadits ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'u ala man ista'mala at-tamaima ya'taqidu fiha daf'ad darari bi an ya'tisa Allahu qasdahu wa la yutimma lahu umurah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mendoakan kejelekan untuk siapa saja yang menggunakan atau menggantungkan jimat-jimat dengan meyakini jimat-jimat tersebut, meyakini pengaruhnya jimat-jimat tadi. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan kejelekan bagi siapa saja yang menggantungkan atau memakai at-tamaim, jimat-jimat, yang orang yang memakainya meyakini bahwasanya jimat-jimat tersebut bisa menjadi sebab tertolaknya mara bahaya atau mudarat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan agar Allah memberikan kebalikannya, yakni kemudaratan justru yang akan didapatkan. Allah akan memberikan kepadanya kebalikan dari tujuan dia. Tujuan dia ketika memakai jimat adalah agar terhindar dari mara bahaya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan agar Allah memberikan sesuatu yang menjadi kebalikan dari tujuan dia. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga mendoakan agar Allah tidak menyempurnakan urusan-urusannya. Kama annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wad'a li nafsil qasdi sabiqi alla yatrukahullahu fi rahatin wa tmi'nanin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan jelekan bagi siapa saja yang menggunakan atau menggantungkan al-wada'ah, benda laut yang serupa dengan rumah kerang, dengan tujuan yang sama seperti tujuan orang yang pertama, yakni dia ketika menggantungkan benda laut tersebut punya tujuan agar menolak mudarat, bahaya, penyakit atau yang sejenisnya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam doakan agar Allah tidak memberikan ketenangan, ketenteraman dan kehidupan yang baik kepadanya. Bal yuharrika bal yuharika alaihi kulla mu'dhin. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan agar Allah menggerakkan segala yang membahayakan, mengganggu untuk menyerangnya. Didoakan agar dia justru mendapatkan gangguan, mendapatkan mara bahaya, dan tidak mendapatkan apa yang dia capai atau yang dia tujukan, yang dia inginkan. Wa hadza ad-du'a'u yuqsadu minhu at-tahdhiru minal fi'l. Doa ini yang disampaikan atau yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam, atau doa dari Nabi ini, tujuannya agar umat Islam waspada dan hati-hati serta menjauh dari perbuatan tersebut. Didoakan kejelekan, siapa yang menggantungkan jimat tidak akan disempurnakan urusannya. Bahkan sebaliknya, dia ingin urusannya bagus, sempurna, dia akan kebalikannya, yakni akan tercerai-berai urusannya, berantakan, dan akan mendapatkan kemudaratan sebagai lawan dari tujuan dia. Dan sebaliknya, yang menggantungkan rumah semacam kerang atau benda laut semacam rumah kerang, maka didoakan agar dia tidak mendapatkan ketenangan dan justru mendapatkan sesuatu yang menjadi lawannya, yaitu mendapatkan sekian mara bahaya. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadits tsani anna hadzal amala syirkun billahi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan, memberitahukan di hadis yang kedua, bahwasanya perbuatan ini menggantungkan jimat atau benda laut atau yang lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau tertolak, terhindar dari mara bahaya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa perbuatan seperti ini adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umumnya syirik kecil, tetapi kalau dia meyakini benda itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka bukan syirik kecil lagi, tetapi syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Qala hafizahullah munasabatul haditsaini lil bab. Kesesuaian dua hadis ini terhadap bab yang kita bahas, yaitu bab termasuk kesyirikan, adalah mengenakan gelang, kalung, atau sesuatu yang dijahit, yang digantungkan, dan yang sejenis keduanya untuk menghilangkan musibah atau menolak bahaya. Itu semua termasuk kesyirikan. Maka kesesuaian dua hadis ini terhadap bab yang ada di sini adalah anna fihima dalalatan ala tahrimi ta'liqit ta'tamaim wal wada'i wa'tibarihi syirkan. Bahwasanya di dalam dua hadis ini terdapat dalil ala tahrimi ta'liqit tamaim. Terdapat dalil yang menunjukkan diharamkannya menggantungkan jimat-jimat, wal wada', dan benda-benda laut yang semacam rumah kerang, dan dianggap perbuatan tersebut, dikategorikan perbuatan tersebut sebagai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lima yaqumu biqalbil mu'alliqi laha minal i'timadi ala ghairillahi. Dikarenakan di dalam hati orang yang menggantungkan benda-benda tersebut ada ketergantungan dan bersandar kepada selain Allah. Ketika seseorang menggantungkan benda-benda tadi, maka di dalam hatinya ada ketergantungan, kebergantungan, dan bersandar kepada selain Allah, bersandar, bergantung, menyerahkan urusan kepada selain Allah. Jelas ini adalah perbuatan syirik. Bisa syirik asghar, bisa pula syirik akbar, tergantung keyakinan yang ada pada orang yang menggantungkan benda-benda tersebut. Qala ma yustafadu minal haditsaini, beberapa faedah yang bisa diambil dari dua hadis ini adalah yang pertama, anna ta'liqat tamaimi wal wada'i minasyirki, bahwasanya menggantungkan cimat-cimat dan benda-benda laut itu termasuk kesyirikan. Intinya menggantungkan cimat apapun terbuat dari kain, dari benda laut atau dari yang lainnya, batu, kerikil atau yang lainnya, dia gantungkan di tubuhnya atau pada anaknya atau pada hewan ternaknya misalkan, atau pada rumahnya atau warungnya, dia gantungkan ke tujuan untuk melariskan dagangannya atau supaya terhindar dari penyakit tertentu, maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillahi amalahu Allahu binaqidi qasdihi. Bahwasanya siapa saja yang bersandar kepada selain Allah, seperti orang yang menggantungkan jimat, dia bersandar kepada jimat, dia meyakini jimat itu punya pengaruh, bisa menjadi sebab, minimalnya menjadi sebab dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, atau menjadi sebab dia terhindar dari sesuatu yang dia khawatirkan. Maka siapa saja yang seperti ini, bergantung bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan perlakukan dia, Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang menjadi lawan tujuan dia. Dia menggantungkan jimat ingin sehat, maka Allah berikan sakit, penyakit. Dia menggantungkan jimat pada anaknya supaya anaknya terhindar dari penyakit ain, maka Allah akan berikan sebaliknya, anaknya akan terkena penyakit ain. Urusannya akan berantakan, tujuannya dia akan tercapai ketika dia menggantungkan sesuatu yang di situ ada ketergantungan kepada selain Allah. Intinya siapa saja yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan berikan kepada dia lawan dari yang menjadi tujuan dia. Misalkan seorang berharap dengan harapan yang besar, ini juga termasuk ya, masalah ini, masalah bergantung kepada selain Allah. Seorang berharap kepada manusia agar manusia itu menolong dia, agar manusia itu memberikan bantuan kepada dia, dia tidak berharap, tidak bergantung, tidak bersandar kepada Allah, maka lihatlah apa yang terjadi, tidak akan dia dapatkan harapan tersebut. Dia menanti-nanti pemberian si fulan atau pembantuan si A, si B, makhluk berharap dengan harapan yang besar. Ini ada unsur i'timad, bersandar dan ketergantungan. Maka lihatlah nanti apa yang terjadi, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia harapkan tersebut. Tetapi kalau dia bersandar kepada Allah, hatinya hanya ingat kepada Allah, bersandar, bertawakal, bergantung kepada Allah dalam semua urusannya, termasuk masalah rezekinya yang dia inginkan, yang dia butuhkan, maka Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Mengapa? Karena dia bersandarnya, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kita alami sendiri. Semua orang mengalaminya. Ketika dia bergantungnya kepada Allah, datang bantuan, datang kemudahan-kemudahan. Tetapi sebaliknya, ketika bergantungnya kepada makhluk, maka kecewa yang ada. Bantuan ataupun apa yang diharapkan tidak tercapai. Kalaupun tercapai, maka hati-hati, itu bisa jadi istidraj. Kalau dia bergantung, misalkan bersandar kepada selain Allah, berharap dapat misalkan yang dia harapkan, hati-hati. Kalau dia gak sadar dan terus merasa enak, justru itu akan mempengaruhi akidah dia. Mempengaruhi apa? Akidah dan tauhidnya. Yang ketiga, addu'a'u 'ala man 'allaqa at-tamaa'ima wal wada'a bima yufawwitu 'alaihi maqsuudahu wa ya'kisu 'alaihi muradahu. Doa kejelekan bagi siapa saja yang menggantungkan jimat-jimat dan benda-benda laut, didoakan jelekan dengan mendapatkan apa yang menjadi lawan dari tujuannya dan apa yang menjadi lawan yang dia inginkan. Didoakan agar dia terluputkan dari apa yang dia tuju. Dia bertujuan sehat, maka didoakan agar tidak mendapatkan kesehatan. Itu maksudnya. Dan bahkan didoakan mendapatkan sebaliknya dari apa yang dia inginkan. Ini bagi orang yang menggantungkan jimat-jimat. Maka didoakan. Didoakan kejelekan, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Justru sebaliknya, akan mendapatkan kebalikan dari apa yang dia inginkan, yang dia maksudkan. Ini menunjukkan betapa jeleknya akibat dari orang yang berbuat syirik. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW berdoa, yang mendoakan siapa saja yang berbuat syirik dengan cara menggantungkan jimat-jimat, maka didoakan tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan, justru didoakan akan mendapatkan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Tentunya ini kerugian yang nyata bagi siapa saja yang berbuat syirik, yaitu yang menggantungkan jimat-jimat. Maka kita harus menyadari betapa jeleknya akibat dari perbuatan syirik tersebut, dan kita beritahukan kepada yang lainnya, saudara ataupun teman kita yang masih berbuat syirik seperti ini, ingatkan, sampaikan hadis ini, bahwasanya tujuan mereka tidak akan tercapai. Mengapa? Nabi mendoakan kejelekan dan doa Nabi terkabulkan, mustajabah, dan setidaknya minimalnya itu perbuatan syirik sudah jelas. Anggaplah dia misalkan dia menggantungkan jimat pada leher anaknya, ternyata anaknya sehat, itu bukan berarti Allah ridho, tetap itu syirik. Justru dikhawatirkan itu adalah istidraj, dia dibiarkan menyimpang dalam keadaan dia meyakini di atas kebaikan. Buktinya apa? Buktinya saya ketika menggantungkan jimat pada tubuh saya atau pada anak saya sehat, anak saya sehat, terhindar dari penyakit. Hati-hati, justru ini lebih berbahaya daripada orang yang dia ketika berbuat syirik atau menggantungkan jimat langsung dia mendapatkan kebalikan atau lawan dari yang dia tujukan. Loh, kok gak dapet ya? Saya menggantungkan jimat pada anak saya supaya terhindar dari penyakit lain, justru kena penyakit lain. Mudah-mudahan dengan seperti itu mendapatkan apa yang menjadi lawan tujuan dia, dia bertobat. Ini justru lebih baik sebenarnya. Mudah-mudahan sadar begitu. Mudah-mudahan orang yang berbuat syirik atau yang menggantungkan jimat kemudian dia mendapatkan sesuatu yang menjadi lawan dari tujuan dia, mudah-mudahan bertobat dan sadar. Oh, ternyata memang tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya menggantungkan jimat. Dia mudah-mudahan sadar dan bertobat kepada Allah, dia tinggalkan kesyirikan tersebut dan dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan. Peringatan. Tujuan dari doa ini adalah peringatan bagi umatnya, umat Islam, agar menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan syirik seperti ini. Qala rahimahullah, berkata al-imam al-mujaddid al-syikh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullah, wal ibni Abi Hatimin an Hudzaifah, dan riwayat Ibnu Abi Hatim, asar dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khayqun min al-humma faqata'ahu. Bahwasanya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, beliau pernah melihat seseorang di tangannya ada jahitan. Ini gelang yang terbuat dari kain yang dia pakai di lengan atasnya dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari penyakit demam. Dia memakai gelang yang terbuat dari kain, dia pakaikan di lengan atasnya dengan tujuan supaya tidak demam, supaya terhindar dari penyakit demam. Maka Hudzaifah langsung ketika melihatnya memutuskan atau memutus gelang tersebut. Gelang yang terbuat dari jahitan tersebut diputus oleh Hudzaifah. Wa tala qawlahu, dan Hudzaifah membaca firman Allah, Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka itu tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mereka hanya berimannya dalam masalah tauhid rububiyah saja. Adapun dalam masalah tauhid al-uluhiyah, ibadah, mereka menyekutukan Allah. Ini keadaan kondisi musyrikin jahiliyah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah oleh Ibn Abi Hatim, dan riwayat milik Al-Imam Ibn Abi Hatim ay wa rawa Ibn Abi Hatim, dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim sahibu kitab al-jarh, kitab al-jarh wa ta'dil, yani pengarang kitab al-jarh wa ta'dil. An Hudzaifah, dari Hudzaifah, huwa Ibn Yaman al-Absi haliful ansari sahabiyun jalilun min as-sabiqin al-awwalina mata sanata 36 min al-hijrah radhiyallahu an. Beliau putranya Al-Yaman, Hudzaifah ibn Yaman al-Absi, sekutunya al-Ansar, sahabat yang agung yang mulia dari kalangan sahabat yang pertama-tama dan segera masuk Islam, yang bersegera, yang awal-awal dan pertama-pertama masuk Islam, meninggal pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu an. Beliau digelar dengan sahibu sir, yakni pemegang rahasia Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maksudnya beliaulah sahabat Nabi yang mengetahui siapa nama-nama orang-orang munafikin di zaman Nabi. Hanya Hudzaifah yang diberitahu, atau diantaranya Hudzaifah termasuk sahabat yang diberitahu nama-nama orang-orang munafikin di zaman Nabi. Maka Hudzaifah tidak akan memberitahukannya kepada siapapun sampai munafikin tersebut wafat. Ketika ada orang yang wafat dan Hudzaifah tidak menyolatkannya, berarti orang itu munafik. Maka para sahabat ketika ada yang meninggal, lihat Hudzaifah bagaimana, menyolatkan tidak? Tidak. Wah, ini munafik. Kau menyolatkan? Berarti sahabat. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, karena saking takutnya beliau terkena penyakit munafik atau nifak, maka beliau bertanya kepada Hudzaifah, saya bersumpah dengan nama Allah, kabarkan kepadaku, apakah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepadamu namaku yang termasuk deretan orang-orang munafikin? Maka Hudzaifah radhiyallahu an mengatakan, demi Allah engkau tidak masuk, dan engkau tidak masuk, dan demi Allah saya tidak akan memberitahukan kepada siapapun setelah engkau. Ini hanya kepada Umar saja, yang lainnya tidak. Itu pun karena sudah Umarnya bersumpah. Maka kepada yang lainnya ketika ditanya, bagaimana saya termasuk enggak, tidak akan dijawab. Hanya Umar saja yang dijawab, engkau tidak masuk. Bukannya Umar tidak percaya dengan hadis tentang keutamaan beliau, tetapi karena takutnya beliau jangan-jangan termasuk orang-orang munafik, maka beliau bertanya. Ini menunjukkan betapa besarnya rasa takut para sahabat radhiyallahu anhum dari yang namanya an-nifaq, kemunafikan. Maka tentunya kita yang jauh di bawah mereka lebih pantas untuk terjangkit dari sifat an-nifaq. Dan diantara seorang tabi'in yang mulia, Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, saya mendapati 30 sahabat Nabi, yang berguru kepada 30 orang sahabat, maka saya melihat mereka semuanya itu mengkhawatirkan kemunafikan atas diri mereka. Ini semua sahabat yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah, semuanya takut terjatuh kepada kemunafikan. Ngapa? Karena jeleknya dan bahayanya sifat kemunafikan. Qala minal humma Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, melihat seorang mengenakan gelang di tangan atau lengan atasnya, dia mengenakan gelang dari kain dengan tujuan minal humma, ay lil wiqayati minal humma fala tusibuhu bizamih, yakni dia mengenakan gelang tersebut di tangannya dengan tujuan untuk menjaga diri dari penyakit al-humma, demam, supaya tidak terkena demam, sehingga dia tidak terkena demam menurut sangkaan dia, yang jelas ini salah. Watala, dan setelah melihat orang tersebut memakai gelang, Hudzaifah langsung memutus gelang tadi dan membaca firman Allah, ay qara'a al-ayata mustadillan biha ala inkari ma ra'a. Maksudnya Hudzaifah membaca ayat tadi Yusuf 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Beliau berdalil dengan ayat tersebut untuk mengingkari apa yang beliau lihat, mengingkari perbuatan orang ini yang menggantungkan jimat, yakni gelang yang terbuat dari kain di tangannya dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari demam. Maka Hudzaifah mengingkarinya dan membacakan ayat sebagai dalilnya, Yusuf ayat 106, yaitu dan kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah makna atar ini dan faedahnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.